Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Maha suci Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha esa yang mempertemukan kita kembali di hari ini, tentunya di dalam acara yang selalu kita tunggu dan nantikan, Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Apa kabar Anda pemirsa di pagi hari ini? Kami berharap Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita di hari ini. Tidak lupa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kita semua sudah mengetahui bahwa negara kita merupakan negara yang subur, negara yang gemah ripah. Tongkat saja bisa jadi taman, kata sebuah lagu. Namun terkadang kita melihat kondisi kekinian seolah bertolak belakang. Di sisi lain, kita juga memahami bahwa negara kita merupakan populasi muslim terbesar di dunia. Namun secara teknologi, konon katanya kita ketinggalan. Angka kemiskinan sungguh sangat begitu tinggi, bahwa padahal Rasulullah mengajarkan kita agama Islam itu, umat muslim itu merupakan umat yang tangguh, umat yang harus menjuari dari segalanya. Kira-kira apakah yang sekarang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ini? Untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang lebih jauh tentang masyarakat neraka, ashabun nar, bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Anwar Sanusi. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Modern Arafah, Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa ketemu dengan Pak Kiai lagi. Sama, lepas rindu ini. Lepas rindu ya. Setelah kurang lebih sekitar sepekan nih bagi enggak ketemu, mudah-mudahan ada pencerahan lagi kita harapkan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kiai. Dan pemirsa, kami tidak saja berdua, pagi ini kita kedatangan tamu ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Rahman dari Pinang Ranti, Jakarta Timur. Assalamualaikum. Apa kabar ibu semua? Sehat ya. Pagi-pagi di studio tidak ngantuk ya bu ya, mudah-mudahan ngaji masalahnya ya bu ya. Terima kasih bu telah berkenan hadir juga. Dan pemirsa, tentu kami mengidamkan akan sebuah negara harapan, bahwa Indonesia ini konon katanya nanti merupakan sebuah negara yang menjadikan tolak ukur kebangkitan masyarakat yang dulu pernah jaya pada zaman Rasulullah SAW. Nah, kira-kira ini akan kita coba bahas lebih jauh tentang persoalan ini. Baik Pak Kiai, tentang ashabunna, tentang masyarakat yang seolah bertolak belakang terhadap kondisi yang ada seperti halnya dulu pernah diidamkan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaan sederhana Pak Kiai, kenapa hal ini bisa terjadi pada masyarakat kita yang cintai ini Pak Kiai? Hari ini kita harus menyampaikan selamat kepada TVRI yang berani meminta kepada kita sebuah tema yang kita agak merinding juga Bu Roma. Betul. Buat masyarakat buat neraka juga oke. Okay. Ya. Gini, kalau Islam mengajarkan sebuah masyarakat bisa jadi masyarakat surga, bisa jadi masyarakat neraka. Masyarakat neraka itu bisa terjadi karena 6 hal. Apa saja itu? Mungkin pagi ini kita harus merinci itu. Ya. Dalam ajaran Islam, dalam wawasan Islam, rakyat tidak pernah salah. Jadi yang salah? Kalau rakyat salah, yang salah pasti pemimpinnya. Dan pemimpin tidak pernah salah. Kalau pemimpin salah, yang salah pasti ulamanya. Jadi akhirnya kata pokok ini bermuara kepada para ulama dan para pemimpin. Jangan disalahkan rakyat. Rakyat tidak pernah salah. Itu sebabnya di masyarakat di mana agama sangat diperhatikan, nama Allah sangat diagungkan, ulama punya peran sentral. Kata putus tentang sesuatu benar dan tidak, salah dan tidak, itu berada pada fatwa-fatwa ulama. Pemerintah adalah kepanjangan tangan para ulama yang bisa mengaplikasi nilai-nilai ajaran agama. Jadi jangan adanya sebuah parlemen menjadi tandingan Tuhan yang membuat undang-undang baru keluar di rel kebenaran Al-Quranul Karim dan agama. Nah, agama mengajarkan kehidupan semacam itu. Oleh karena itu, semua kita masih saling koreksi, saling introspeksi gitu ya, tentang nilai-nilai kebenaran tadi. Kenapa kok bisa terjadi sebuah masyarakat di mana umat Islam majority, umat Islam mayoritas, yang mestinya tadi disampaikan oleh Adinda, mestinya jadi teladan bangsa-bangsa lain di dunia, tetapi terbalik yang terjadi, masyarakat kita kok semacam ini. Kalau tidak salah haji, tiap tahun umat Islam pergi haji dari Indonesia ini 200 sekian belas ribu, sebutlah 215 ribu barangkali. Yeah. Kita sudah beberapa puluh tahun menyelakan ibadah haji itu, sudah berapa juta, mestinya ya kadar umat semua. Tapi ini negara dikenal sebagai negara terkorup di dunia. Jadi orang-orang yang sudah pulang haji kerjanya apa sesudah ke Indonesia? Kita sering membaca hal-hal yang tidak nyaman dilakukan oleh para hujjaj. Betul. Ada hal-hal yang tidak baik dikatakan oleh kita, kok terjadi itu dilakukan oleh para haji. Jadi waktu dia pergi ke sana memang tidak pernah menghayati agama secara benar. Maknanya kalau begitu apa? Maknanya umat mayoritas ini belum memahami benar tentang nilai-nilai agama yang dianutnya, yang seyogianya menjadikan itu adalah sebuah aplikasi di tengah-tengah kehidupan dia berbangsa dan bernegara. Nah, seruan kita pagi ini, mari kita minta kepada para pemimpin kita, para ulama, tolong tegur pemerintah yang salah. Kita minta kepada para pemimpin kita, para pemimpin, coba jadi contoh buat kita semua. Kalau pemimpin tidak bisa jadi contoh, kalau kita yang kita ingin mencontoh siapa lagi? Di dalam ajaran agama kita, untuk jadi pemimpin bukan untuk bersenang-senang, bukan itu, bukan untuk berpoya-poya, bukan untuk hidup mubazir. Jadi pemimpin itu harus bisa mengantar hati umat ke pintu surga. Lihat doa-doa yang benar. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang dengan itu dapat menambah iman kami. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang dengan itu bisa menguak pintu buat masuk ke dalam surga. Berikan pemimpin kepada kami yang dengan itu takwa kami bertambah benar kepada Engkau. Jadi tugas pemimpin itu sebenarnya ini, bukan kemudian berpoya-poya. Maaf, seperti sekarang yang kita alami ini, kalau begini kehidupan, kehidupan neraka akan kita kita rasakan itu. Lalu yang kedua, sebuah masyarakat dikatakan masyarakat neraka kalau para elit itu bertengkar soal-soal yang tidak punya kaitan dengan kepentingan rakyat banyak. Seperti apa misalnya, Pak? Seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini. Yang diperdebatkan semua dalam kamus-kamus ilmiah pun tidak ada. Coba kita baca pertengkaran para elit yang terjadi sekarang. Kita baca kamus-kamus politik, kamus-kamus akademik, kamus-kamus ilmiah. Tidak ada dalam kamus-kamus tentang apa yang diperdebatkan itu. Pertengkaran politik, pertengkaran elit tentang terkait mencari citra pemain sepak bola, Pak Gai. Iya. Jadi hal-hal yang tidak punya kaitan dengan kepentingan bangsa sama sekali. Ya. Sementara, sekali lagi saya mohon maaf, saya ini kiai kampung ya, kiai-kiai kecil saya ini. Saya baru pulang dari daerah-daerah perbatasan. Orang-orang di perbatasan sudah tidak bangga jadi rakyat Indonesia sekarang. Dia berbatasan dengan negara orang. Negara orang listriknya terang benderang, negara kita gelap gulita. Negara orang dokter, rumah sakit bagus-bagus dengan biaya murah. Masyarakat kita jangan pun rumah sakit bagus, puskesmas pun tidak punya. Masyarakatnya sulit-sulit, tidak bisa berobat. Saya di sebuah daerah, ibu-ibu di sebuah provinsi sempat menangis di tengah laut itu waktu selesai ceramah dari sana. Ada seorang ibu melahirkan, dioperasi. Itu pisau operasi rumah sakit itu pisau yang sudah 5 tahun yang lalu. Dioperasi, darah tidak sampai, meninggal dunia. Sementara di sebelah negeri kita, negerinya terang benderang, rakyatnya makmur-makmur, pemimpinnya pemimpin sederhana semua, tidak ada silang sengketa apa-apa, rumah sakitnya bagus-bagus. Sehingga waktu kita berkata, apa kebanggaan bapak dan ibu tentang bangsa ini? Kata mereka, kami tidak punya kebanggaan apapun jadi rakyat Indonesia. Itu kan sudah memprihatinkan kalau begitu. Masyarakat semacam ini, pemimpin semacam ini, menumbuhkan hal-hal yang tidak memberikan pembelajaran yang baik kepada rakyat. Kita bertengkar soal-soal yang tidak penting, dan sebagainya. Bagi umat Islam, Pancasila itu kan sudah final dalam politik Islam. Ya. Dalam politik kita sebagai bangsa, Pancasila itu sudah final buat kita. Itulah negara yang kita idam-idamkan. Masyarakat madani yang kita idam-idamkan itu pada preambel Undang-Undang Dasar 45. sudah dicantumkan semua, tapi itu tidak pernah kita lakukan semuanya. Saya ambil contoh masyarakat kita, ada sebuah kabupaten Pak, itu di kabupaten di tengah laut, mobilnya cuma ada 15. Di negeri tetangganya mobilnya Rolls Royce, Mercy, BMW, Volvo dan lain sebagainya. Jadi bagaimana masyarakat bisa menikmati itu? Pasarnya kumuh-kumuh, daerahnya tertinggal sama sekali. Jadi orang tidak bangga. Itu yang saya katakan tadi, saya tidak enak bicaranya. Waktu saya berkata, apa yang saudara banggakan dari pemerintah kita sekarang? Kata mereka, jangan pun pemerintah berbangsa pun enggak, orang Indonesia kami tidak bangga lagi sekarang. Padahal negara kesatuan Republik Indonesia kita pertahankan sebaik-baiknya. Dan kalau kita bicara pertahanan negara, ketahanan negara, maka umat Islam lah mesti yang di sop terdepan menjaga keutuhan bangsa ini. Kenapa ini bisa terjadi begini? Pemimpin tidak memberikan contoh yang baik pada masyarakat. Yang ketiga, fitnah merajalela. Ini saya lihat tiga-tiganya sudah ada di kita semua ini. Seorang pemimpin yang baik sekarang bisa jatuh hanya karena fitnah. Betul. Sementara orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji, memegang posisi-posisi yang sangat strategis. Orang-orang yang baik, yang masyarakat di daerah itu mengenal dia itu orang baik betul, tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang macam-macam, terpaksa harus diperhinakan di tengah-tengah kehidupan pada masyarakat. Banyak itu terjadi, yang mestinya tidak boleh terjadi. Umar bin Khattab jadi pemimpinnya, ibu. Itu kalimat Umar yang pertama begini, aku akan menjadi pemimpin di sebuah negeri yang apabila rakyatku menjerit tidak makan, khalifahnya yang akan pertama masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Umar begitu, khalifah-khalifah dalam daulah Islamiyah begitu jadi pemimpin itu. Aku akan jadi pemimpin di sebuah negara yang kalau rakyatnya tidak makan, rakyatnya sakit, tidak mengadu kepada khalifahnya, maka khalifah itu yang berhak pertama masuk ke dalam neraka. Itu statement bukan dari ulama, bukan dari orang, bukan dari kelompok-kelompok tertentu. Khalifah sendiri yang bicara macam itu. Pekerjaan Umar bin Khattab keliling kemana-mana. Sekali waktu ada rumah yang menangis, didengar oleh Umar. Kenapa orang ini menangis? Diintip oleh Umar, ada ibu sedang menanak, sedang merebus itu. Kata Umar, ibu yang baik sedang apa? Sedang merebus batu. Anak ini kenapa nangis? Anak ini lapar ingin makan. Kenapa ibu yang rebus batu? Kenapa tidak gandum? Supaya anak saya mengira bahwa yang saya rebus itu gandum bukan batu. Lalu kata Umar, kenapa tidak lapor ke khalifah? Kata ibu tadi, mestinya khalifah yang tahu peristiwa ini, bukan rakyat yang melapor. Umar nangis, lari Umar. Dibawanya gandum ditipunya oleh Umar. Itu khalifah itu. Kata Ali, jangan kau sebagai khalifah yang membawa. Nanti citra khalifah tidak semulia apa yang diharapkan oleh rakyatmu. Kata Umar bin Khattab, kalau aku masuk neraka, kau bisa menolong aku? Pemimpin sejati itu. Pemimpin sejati. Bukan pencitraan berarti ya, pemimpin sejati. Jadi, ya. Sebuah masyarakat di mana orang ribut tentang hal-hal yang tidak penting, yang ada saling fitnah, yang ada saling riba. Itu masyarakat bisa dipastikan tidak barokah. Pemimpin-pemimpin waktu Indonesia diproklamirkan hidupnya sederhana. Bambu runcing, makan seadanya. Istana kita pindah dari Jogja, pindah Pak Saprudin membangun, menyelamatkan negara ke Sumatera Barat, ke Bukit Tinggi. Kembali ke Jakarta, Bung Karno berbuat sebagus itu sebagai pemimpin. Semua hidupnya sederhana. Tidak ada macam-macam. Sehingga kita harus pakai teori Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun. Ya, saya mohon maaf saya perdalam sedikit. Ibu-ibu. Rakyat tidak pernah berontak karena miskin sebuah negara, tidak pernah. Rakyat sengsara berontak, tidak pernah. Di negara manapun tidak ada rakyat berontak karena sengsara. Yang ada rakyat berontak karena merasa tidak adil pemimpinnya. Coba baca teori tata negara yang manapun. Revolusi Prancis juga begitu. Kalau sebuah kepemimpinan tidak adil dirasakan rakyat, sangat kemungkinan besar rakyat melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Tetapi kalau pemimpin makan singkong, rakyat makan singkong, pemimpin makan tiwul, rakyat makan tiwul, pemimpin makan bekatu, rakyat makan, rakyat tidak akan apa-apa. Ya, rakyat ini sangat sabar, dan masyarakat di daerah sangat sudah terlalu sabar melihat keadaan semacam ini. Betul. Kalau TVRI hari ini meminta supaya kita memberikan, menjelaskan tema sentral tentang masyarakat neraka, saya yakin TVRI sebagai TV publik ingin memberikan pencerahan kepada bangsa dan negara. Tugas kita para ulama tidak usah khawatir, kita sampaikan buat kebaikan ini, buat kebaikan. Kita tidak punya niat macam-macam apapun. Yang keempat, Pak Kiai. Ya, yang keempat. Masyarakat neraka itu masyarakat di mana pakir miskin, anak yatim tidak pernah mendapat perhatian selayaknya. Kita mengaku muslim. Saya baca saja ayatnya lah. Arwaita alladzi yukadzibu biddin. Kamu tahu siapa pendusta agama itu? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Pendusta agama itu orang Islam. Salat, ngaji, puasa, haji, umrohnya sudah 10 kali, tapi anak yatim sengsara tidak pernah dia perhatikan nasibnya. Kita selama ini merasa kalau sudah sholat, ngaji, puasa, ahli sorga gitu. Betul. Kata Quran tidak. Kabul sholat, ibadah, ngaji, haji, umroh berulang-ulang, sepanjang anak yatim di negerimu tidak diperhatikan, kamu itu pendusta agama di hadapan Allah. Undang-undang dasar negara kita sudah sangat bagus, Ibu, Ibu. Anak yatim dan fakir miskin diurus oleh negara. Sebenarnya sudah ada itu. Tapi jangan pun mengamalkan itu. Mengamalkan soal-soal inti kepentingan urat nadi rakyat saja tidak pernah terselesaikan. 60 tahun negara merdeka sudah lebih. Jepang berapa tahun? Saya pernah malu sama salah seorang tokoh umat Islam di Jepang bilang begini. Saudara Anwar, yuk Indonesia kita tukar sama Jepang. 25 tahun saja. Sesuai 25 tahun kita balik kembali, Indonesia balik kembali, Jepang balik kembali. Nanti Jepang jadi Indonesia berantakan, Indonesia jadi kayak Jepang maju. Itu kan malu kita disampaikan kalimat-kalimat semacam itu oleh orang. Itu kan bahasa sinis dari orang. Betul. Jepang berapa lama? Rumah sakitnya, ibu cuma main ke Jepang Islamic Hospital, rumah sakit Islam di Jepang. Oh, dokter-dokternya luar biasa, rumah sakitnya luar biasa. Berapa hari baru mereka? Kita sudah berapa lama? Ngurus daerah pun tidak terselesai. Kenapa? Anak yatim, fakir miskin tidak mendapat perhatian yang layak dari kita. Baik. Sudah empat hal nih, Pak Kiai. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Betul. Pendusta agama itu pemimpin mengaku muslim tapi tidak konsen mengangkat derajat fakir miskin. Sekarang siapa yang mengangkat derajat fakir miskin? La salam, la kalam. Nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Baik, Pak Kiai. Masih ada dua hal, Pak Kiai. Namun kita harus jeda saat. Baik. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tentu kita ingin mengetahui kira-kira apa penyebab yang tersisa, yang dua ini, yang menyebabkan negara kita ini seolah menjadi bertolak belakang terhadap kondisi yang sebenarnya. Tetaplah bersama kami. Kita akan menunjukkan setelah informasi yang berikut ini. Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang masyarakat neraka bersama guru kita Bapak Dr. K. Haji Anwar Sanusi. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Baik, Pak Kiai, sudah empat hal tadi yang kita bahas. Yang pertama adalah rakyat tidak pernah salah, yang salah para pemimpinnya, dan pemimpin pun tidak pernah salah kecuali ulama lah yang berperan di sana. Yang kedua adalah elit bertengah tentang hal-hal yang tidak semestinya harus diperdebatkan. Yang ketiga, fitnah merajalela di tengah-tengah masyarakat kita. Yang keempat, fakir miskin tidak diperhatikan yang semestinya oleh negara. Kemudian yang kelima dan yang keenam apa, Pak Kiai? Silakan. Yang kelima itu perampokan, perampasan dan pencurian. Dikarenakan masyarakat sudah tidak yakin pada masa depannya. Sekarang kalau kita lihat di mana-mana, yang namanya perampokan sudah dianggap soal-soal biasa saja. Tiap hari kita baca surat-surat kabar yang ada pencurian di mana-mana dari rakyat kecil. yang sebetulnya bukan tabiat mereka, bukan tabiat, tidak sibah ya, bukan identiti mereka begitu. Mereka melakukan dengan penuh keterpaksaan. Jadi sulit orang menegakkan hukum seadil-adilnya, karena yang melakukan bukan karena kejahatan tabiatnya, memang karena kebutuhannya. Saya pernah nonton sebuah film, ibu-ibu. Ada seorang pencuri roti yang ditembak oleh seorang petugas. Itu film-film India itu. Lalu sesudah ditanya, kenapa Anda mencuri roti? Rupanya anaknya sudah tidak makan 2 hari. Ya, yang kalau didiamkan, anaknya itu akan meninggal dunia. Bagaimana hukum akan kita jatuhkan kepada orang semacam itu? Kalau kita baca sekarang ada orang yang karena mengambil buah sukun di Jawa. Betul. Buah kakao 2 biji. Buah kakao 2 buah. Ya. Yang ada orang karena hal-hal yang sejenis itu mendapat hukuman seberat itu. Sementara orang-orang yang mengambil harta negara bisa berkeliaran kemana-mana. Apa malaikat tidak marah kepada kita? Apakah alam akan mendiamkan isyarat-isyarat alam? Apa akan mendiamkan itu? Lepas dari segalanya. Kalau kita cerita agama, kalau dia lepas bebas hukum di dunia, di akhirat kena hukum. Itu sudahlah, kita lupakan dulu. Tapi apakah kita bermasyarakat begini caranya? Kalau itu yang terjadi semua, jangan heran kalau orang berkata ini sebuah masyarakat-masyarakat ashab benar, masyarakat neraka. Yang terakhir, yang terakhir Pak, ya. Kalau dalam hadis perzinaan merajalela, maksudnya akhlak gitu. Akhlak yang tidak terkontrol lagi. Sekarang yang namanya perselingkuhan di mana-mana sudah terjadi biasa. Suami tidak jujur pada istrinya, istri tidak jujur pada suaminya, anak tidak jujur pada orang tuanya tidak jujur pada anaknya. Masyarakat tidak jujur pada pemimpinnya, pemimpinnya pun tidak jujur. Perselingkuhan di mana-mana. Itu sudah biasa sekarang, sudah bukan hal-hal yang aneh lagi. Sudah sangat biasa saja. Kalau akhlak tidak terjaga pada sebuah bangsa, bangsa itu tegak karena budi. Budi hancur, rakyat binasa, bangsa binasa. Itu sedang terjadi di masyarakat kita. Ini memang perbaikannya dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang agak keras, pemimpin yang agak tegas. Kita butuh Umar bin Khattab baru. Dengan berat hati harus berkata gitu. Kita butuh Umar bin Khattab baru. Orangnya santun, baik, tapi mesti tegas dia menyelesaikan semua persoalan. Orangnya penyayang pada rakyat. Kepala negara kita ini sudah sangat enak ya. Kalau ada musibah di mana-mana mau tidur main gitar di tempat musibah sudah sangat bagus. Kalau ada musibah di Aceh, beliau datang ke Aceh, meneteskan air mata di tengah-tengah rakyat yang sedang membutuhkan bantuan, sudah sangat bagus. Tetapi barangkali kita meminta harus lebih tegap melangkah. Harus lebih menunjukkan dada bahwa beliau itu pemimpin yang kalau beliau melakukan perbuatan apapun buat kepentingan bangsa dan rakyat, kita dukung sekuat tenaga. Kita dukung sekuat tenaga. Asalkan betul buat kepentingan bangsa, buat kepentingan negara. Tetapi sekali kompromi dengan kebatilan, bergelinding kebatilan-kebatilan yang lainnya. Ini harapan kita. Subhanallah. Kata yang terakhir, kita dukung apapun yang dilaksanakan oleh pemimpin kita asal untuk kepentingan rakyatnya. Baik, Pak Kiai. Sudah ada hal yang sudah disebutkan yang menyebabkan negara ini menjadi sebuah masyarakat yang neraka. Saya mungkin ingin memberikan kesempatan kepada ibu yang hadir untuk bertanya. Silakan ibu, dimulai dengan ibu, tolong sebutkan namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajari Tiryati Majtalim Ar-Rahman. Ingin menyampaikan atau bertanya, bagaimana kita menghadapi pengemis-pengemis di jalan yang membutuhkan bantuan, namun kita tidak diperbolehkan apabila kita memberikan sesuatu. Katanya kita tidak mendidik kalau memberikan. Kemudian yang kedua, saya sangat prihatin apabila melalui jalan-jalan yang terdapat anak-anak pang itu. Bagaimana upaya kita masyarakat kecil untuk mengatasi itu? Apakah siapakah yang lebih bertanggung jawab dengan anak-anak tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ajah. Satu lagi mungkin Ibu. Silakan, siapa yang bertanya berikutnya? Ya, tolong sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Eri Sarimanah dari Majelis Taklim Ar-Rahman Bengawanti. Saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi di lingkungan kita, walaupun di lingkungan kita itu sudah banyak majelis taklim, di sekitar kita itu banyak musola-musola, tapi masih terdapat kemaksiatan. Bagaimana tindakan daripada masyarakat atau dari pimpinan terutama wilayah itu sendiri? Baik, kemaksiatannya dalam bentuknya seperti apa ya Bu? Misalnya dia menyediakan penginapan pejam. Kadang-kadang anak sekolah keluar masuk, itu bagaimana? Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajari. Ada dua nih pakai Bu Hajari. Jadi tadi mengenai tentang pengemis yang ada di jalan, manakala kita ingin berempati memberuang, justru kita kena hukuman nih. Itu yang pertama. Yang kedua tentang anak-anak frang, pakai anak-anak yang bajunya itu yang sempit-sempit, kalau kita misalnya rambutnya kemana-mana dan dicat kemana-mana, siapa yang bertanggung jawab untuk mengatasi orang-orang yang seperti itu pakai? Kalau ada orang mengemis, sebetulnya agama mengajarkan kepada kita sekecil apapun bantuan mesti kita berikan. Asal mengemisnya itu artinya mengemis yang memang membutuhkan, seperti orang invalid, orang-orang yang tidak punya kesempatan melihat dunia yang sebenarnya kecuali melalui hatinya, basyarah. Kalau yang demikian ibu bantu, tidak ada persoalan. Sekalipun memang tugasnya utama itu tugas negara. Tetapi kalau orang meminta-minta, ibu berikan, ibu sekarang sebenarnya sedang melanggengkan kemiskinan di masyarakat. Tidak layak kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak pantas kita berikan bantuan atasnya. Bukan hanya kepada orang-orang invalid, kepada orang-orang yang memerlukan bantuan tidak meminta, itu jauh lebih pantas kita berikan bantuan itu. Seperti begini, guru di Indonesia nasibnya sangat memprihatinkan. Guru-guru di kampung ibu-ibu, ada yang gajinya sebulan cuma 5.000 rupiah. Dan itu saya melihat itu. Dia dengan ikhlas pakai perahu, pakai getek. Jadi kamu di Jawa Barat tuh apa getek gitu. Saya tanya kenapa begini. Dia bilang saya punya leit, leit itu tempat lumbung padi ibu-ibu. Gak apa-apalah. Dia mengabdi kepada bangsa 5.000 sebulan gaji. Nah kepada yang begitu dia tidak meminta, tapi kita wajib memberikan bantuan yang begitu itu. Banyak guru-guru yang pakaiannya bagus, ibu-ibu ya, dia bukan karena punya, dia menjaga harkat martabat kampungnya. Yang begitu ibu bantu. Tetapi kepada orang-orang yang actionnya seakan-akan cacat, actionnya seakan-akan miskin, dari kampung dikoordinir datang kemari, kita memberikan bantuan, kita sedang melanggengkan kemiskinan. Benar keputusan pemerintah kalau itu bahwa yang memberi dan yang diberi sama-sama harus ditindak oleh pemerintah, oleh negara, benar kalau itu bagus. Lalu apa yang kedua tadi itu? Yang siapa yang bertanggung jawab? Anak-anak Pang. Nah mari kita berpikir jernih sekali begitu. Di dalam ajaran apapun tidak ada kebebasan tanpa batas. Tidak ada. Jadi pemerintah jangan mentolelir ya aparat keamanan. Itu kan kebebasan. Bukan, itu bukan kebebasan itu. Itu mendiamkan, melazimkan hal-hal yang salah. Sekarang ini kan semua orang atas nama kebebasan bisa berbuat apapun. Orang bisa mengembangkan paham komunis atas dasar kebebasan. Waktu itu pemerintah harus bertindak di negara Pancasila, di mana ketuhanan yang Maha Esa menjadi sendi kehidupan kita. Tidak benar ajaran ateis bisa tumbuh di tanah air kita. Waktu itu pemerintah harus tegas. Jadi pemerintah yang mendiamkan itu kan atas nama kebebasan, bukan pemerintah yang kuat. Pemerintah yang kuat tidak akan jatuh karena kritik. Tidak akan jatuh. Pemerintah yang kuat itu bisa berbuat apa saja untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan umat, yang terbaik dalam pandangan Allah. Benar kata Allah, lakukan itu. Bahwa harus ada amanah konstitusi, itu soal kemudian yang harus kita persiapkan. Betul. Yang kedua, pertanyaan kedua dari Bu Hajari tadi tentang cara mengatasi lingkungan yang di sana banyak majelis taklim, namun kemaksiatan juga muncul di situ. Ada orang yang menyewakan penginapan yang per jam yang semestinya itu selama sehari semalam untuk orang yang sudah keluar dan lain sebagainya. Salah satu kelemahan kita kalau belajar agama cuma belajar dalil, tidak aplikatif. Kita kan sama-sama sudah sering dengar kiai bicara, ustadz bicara, idara minkum munkar, munkaron, apabila di tempat kamu ada sebuah kemungkaran. Kemungkaran itu perbuatan dosa yang mengundang kerusakan. Falyughayyir, perbaikilah biadi, dengan tangan. Dengan tangan itu bukan ubrak-abrik. Dengan kekuasaan bersama-sama masyarakat. Ada idaratul masajid, manajemen masjid. Masjid bertindak. Masjid ngomong sama petugas polsek, sama petugas koramil, sama RW, sama kelurahan, ini hotel kelihatannya mencurigakan kita. Ini tempat ibadah. Anak-anak akan teracuni perbuatan-perbuatan yang tidak sehat. Mohon kami supaya hotel ini tetap diizinkan tapi untuk kebaikan. Kalau penghuni hotel melakukan perbuatan yang tidak baik, mohon pemerintah melakukan tindakan seperlunya. Orang majlis saling bisa bicara semacam itu. Kalau ngaji semata-mata belajar dalil, Islam bukan agama qola wa qila, bukan itu. Ini ayatnya, hadisnya, bukan begitu selama ini kita belajar agama. Agama itu mesti aplikatif. Makanya kalau ibu-ibu belajar agama, coba belajar hal-hal yang bisa diamalkan. Jangan utopi. Islam tuh kayaknya kayak menghayal gitu kalau bicara Islam tuh. Yang membumi, kalau pakai bahasa akademik, yang membumi kita belajar agama itu. Jadi kita amalkan. Jangan mendiamkan lah kalau ada kemaksiatan begitu di kampung ibu, di musola ibu, di tempat-tempat ibu, jangan dibiarkan. Ya, tapi yang baik. Yang kubur bunyi dibakar sama-sama. Islam itu tidak Islami. Islam bukan begitu sebenarnya. Baik Bu, mudah-mudahan terjawab Bu pertanyaannya. Ada satu hal mungkin yang saya ingin dalami dari 6 hal tadi yang menyebabkan masyarakat itu menjadi masyarakat yang neraka. Pakai tentang saya menarik yang pertama, rakyat itu tidak pernah salah, yang salah pemimpinnya, dan pemimpin pun sebenarnya tidak pernah salah jika berujung dari ulama yang baik. Nah, kondisi kekinian ini, apakah kita menyalahkan ulama Pak Kiai sehingga negara kita begini? Saya ingin mengajak ulama sekarang ini kan begini, ulama-ulama yang mukhlasin, yang hatinya bersih kayak kaca, itu ulama-ulama macam itu tidak tampil di tengah-tengah masyarakat. Kritik kita ya, televisi sekarang menampilkan orang-orang yang berdakwah bukan dakwah ad-da'i ilallah, bukan itu, mencari rating di televisi ya. Sehingga umat tidak tertata, tidak terbina. Tidak bermaksud saya memuji. TVRI ini televisi pertama yang menampilkan ulama-ulama. Dahulu pertama tampil macam Buya Hamka, Pak Mutakin, Kiai Haji Masykur gitu ya. Itu ulama-ulama yang memang benar-benar salah-salah, baik-baik, buruk-buruk, dikemukakan dengan bahasa yang santun. Dengan kebenaran disampaikan dengan cara-cara yang tidak terhormat, nilai kebenaran akan berkurang dalam pandangan Islam. Kebenaran mesti disampaikan dengan cara-cara yang baik, yang sopan, yang menghormati para pendengar. Kalau hari ini kita bicara pagi ini tentang masyarakat neraka, kita tetap kita bungkus kalimat-kalimat yang terpenting itu, supaya masyarakat-masyarakat juga tidak perlu melakukan hal-hal yang aneh-aneh dengan ini. Kalau TV semua menampilkan, broadcast semua menampilkan ulama-ulama yang betul, cobalah lupakan waktu setengah jam itu. Serahkan kepada para ulama untuk memberikan bimbingan pada rakyat dan para pemimpin. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Dengan bahasa yang sopan dan santun. Tidak perlu menimbulkan perpecahan karena itu. Negeri ini baik. Broadcast ini kan sudah jadi ideologi sekarang. Betul. Broadcast menampilkan orang yang gak jelas ujung pangkalnya. Yang bisa baca ayat satu ayat dua ayat, kemudian ngajak ketawa-ketawa sama orang. Jadi umat tidak terbina. Akhirnya orang yang tidak ngerti fungsi ulama, dia ulamanya seperti itu. Yang tampilnya juga bukan ulama. Kalau ulama tidak akan begitu. Dulu TVRI ini menampilkan pagi-pagi surah Buya Hamka di sini. Saya waktu itu masih kecil ya. Sudah tampil EZ Mutakin, sudah tampil Hasan Basri, sudah tampil Ki Masykur waktu itu. Wow, tokoh-tokoh besar. TVRI waktu itu sudah jadi pionir untuk itu. Jadi contoh. Alhamdulillah sampai sekarang TVRI masih konsisten tentang itu. Mestinya TV tipe lain memberikan, mengambil contoh. Tapi kalau memang tujuannya tujuan rating, kita jadi tidak bisa bicara apa-apa. Dan itu hak orang ya. Betul, okay. Mestinya umat Islam itu punya TV memang. Yeah. Dengan begitu kita bisa menjelaskan Islam secara utuh kepada orang. Baik, okay. Saya mungkin berikan kesempatan kepada ibu yang hadir untuk bertanya. Silakan dan sebutkan namanya, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lina dari Majelis Taklim Ar-Rahman Pinang Ranti. Silakan. Saya mau tanya ini Pak Kiai. Setiap hari itu hampir tiap hari ya kita lihat tayangan di TV itu tawuran, terus mahasiswa pelajar gitu ya. Sedangkan kita mengharap mereka itu akan nantinya menjadi generasi suatu generasi yang menjadi pemimpin kita. Apakah ini itu suatu tanda-tanda dari masyarakat yang neraka tadi, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Ibu. Siapa yang bertanya berikutnya? Tolong juga sebutkan siapa namanya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Iro dari Majelis Taklim Ar-Rahman Pinang Ranti. Silakan, Ibu. Okay, kami akan bertanya. Yang mana tadi temanya adalah calon penghuni neraka. Masyarakat neraka. Masyarakat neraka. Kami biasanya Majelis Taklim kaum ibu mengadakan tholabul ilmi. Tapi pada saat kita berlangsungnya tholabul ilmi, datanglah waktu sholat. Tetapi belum selesai juga, sehingga kami datang ke rumah sudah akhir waktu. Sehingga juga melaksanakan kewajiban kita sholat itu di akhir waktu. Apakah kami ini dalam rangka tholabul ilmi termasuk calon daripada salah satu penghuni neraka? Baik. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iroh, terima kasih. Ada dua lagi nih Pak Kiai. Pertama, Bu Lina, tentang tayangan tawuran, tayangan kekerasan yang muncul di TV setiap hari itu, padahal itu dilakukan oleh generasi muda yang kelak mungkin akan memimpin negeri ini. Apakah ini merupakan sebuah tanda yang masuk dalam yang Pak Kiai sebutkan tadi? Kalau ibu melihat orang anak-anak yang gemarnya tawuran, minum-minuman keras, tidak berakhlak, ibu nggak usah khawatir tentang kepemimpinan negara. Mereka akan jadi pemimpin negara. Yang pemimpin negara anak ibu yang baik-baik semua. Amin. Itu akan pemimpin negara itu. Apakah itu masyarakat neraka termasuk bagiannya, ibu? Kalau melihat anak-anak yang nakal, jangan melihat mereka yang nakal. Jangan-jangan orang tuanya membesarkan mereka dari harta yang halal, haram. Ya. Ditarik ke belakang ya, ya. Okay. Kalau pendidik begitu melihatnya. Jadi kalau kita melihat sebuah masyarakat, masyarakatnya gak baik, nakal-nakal generasi mudanya, jangan-jangan orang tuanya yang tidak beres itu. Sebab kalau orang tuanya membesarkan dia dari harta yang halal, mesti jadi anak baik dia. Jadi anak-anak baik. Kenapa anak nabi-nabi baik-baik, anak ulama pada baik-baik? Sebab orang tuanya memberikan dengan cara ya, harta yang halal. Waktu dia kuliah jadi anak baik. Tapi kalau kita besarkan anak dengan cara-cara yang haram, mesti jadi anak yang tidak baik. Demonstrasi gitu, ban-ban bekas dibakar. Mungkin kalau dia mampu beli ban baru kali ya. Karena dia gak mampu beli ban baru, ban bekas dibakar gitu. Apa kaitan demo perasaan hati dengan eksistensi tuntutan? Itu kan tidak punya kaitan sama sekali. Dia menuntut sesuatu, bagus. Saya setuju mereka mau demonstrasi menuntut sesuatu. Waktu aliran kepercayaan mau disahkan, saya mimpin demonstrasi anti aliran kepercayaan itu. Tapi caranya baik, saya datang ke DPR, saya datang ke ketua DPR, saya dialog baik-baik. Yuk kita diskusi, kami tidak setuju ini, kita dialog baik-baik. Jangan demo kemudian datang ke DPR, gedung DPR, gedungnya pagarnya digoyang-goyang, dihancurin. Itu apa hubungannya dengan tidak punya kaitan sama sekali. Nah, mari kita didik. Kalau ada masyarakat macam itu, dia salah, tapi orang tuanya juga saya kira salah. Itu. Nah, kalau ada anak-anak nakal, ibu enggak usah khawatir. Ini nakal dia pemimpin gimana? Dia enggak akan jadi pemimpin. Anak ibu yang baik ya. Amin Bu, mudah-mudahan Bu. Baik, kemudian Bu Iroh tadi menanyakan, ketika berlangsungnya majelis taklim untuk menuntut ilmu, terdengarlah azan. Tapi majelis taklim ini belum selesai nih, diselesaikanlah majelis taklim sehingga pelaksanaan sholat itu pun di akhir waktu. Nah, kalau pertanyaan sederhana, manakah yang lebih dahulukan? Menghentikan dulu talabul ilmi melakukan sholat atau menyelesaikan talabul ilmi baru sholat? Silahkan Pak Kiai. Sujud kepada Allah itu tidak ada batasnya. Kalau sudah panggilan azan tiba, azan itu memanggil kita sholat, sholat dulu, baru yang lain bisa kita kerjakan. Tidak ada alasan karena kita sedang thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu wajib, lalu kita selesaikan thalabul ilmi, baru sholat, hampir hilang waktu, itu tidak dibenarkan dalam agama. Kaidah fikih manapun tidak membenarkan, mazhab apapun tidak membenarkan. Kecuali barangkali kita sedang menuntut ilmu, ada majlis zikir mengundang kita, maka thalabul ilmi lebih utama dari zikir kalau itu. Ada kita sedang thalabul ilmi, datang panggilan sesuatu dari anak-anak karena menangis, thalabul ilmi yang utama. Tapi kalau Allah yang memanggil, tidak ada kompromi untuk itu. Segalanya mesti tunduk. Mari saya jelaskan dulu. Silakan. Okay. Ilahun yang disembah. Allah zat wajibul wujud yang wajib disembah oleh setiap makhluk. Allah pasti ilahun, tapi ilahun belum tentu Allah. Ilahun itu yang didahulukan. Kalau ibu sedang menonton sinetron maghrib, datang azan, ibu tetap menonton sinetron, Tuhan ibu itu TV waktu itu. Jelas ya? Ini bahasanya gampang betul ini. Gampang betul. Kalau ibu sedang menjahit baju karena besok mau syuting gitu, ibu sedang apa apanya atau ya, belajar merah putihnya pakai, gitu ya, iya. Atau sedang belajar di mana, Brother Lane ya. Brother Lane itu bahasa Inggris, bahasa kita ya, Tanah Abang. Ibu sedang belajar di Brother Lane. Ya, bahasa Inggrisnya Brother Lane gitu. Ibu sedang belanja, datang azan, ibu tetap belanja, Tuhan ibu tuh belanja itulah. Jadi Tuhan itu yang didahulukan. Kalau Allah zat wajibul wujud, yang wajib disembah oleh setiap makhluk. Kalau Allah sudah memanggil dengan azan, salat yang pertama. Makanya azan itu mesti menarik. Nabi sekali waktu gini, datang waktu salat, Bilal sedang sakit. Sahabat Bilal yang lain azan di Masjid Madinah. Suaranya enggak bagus. Nabi menegur tuh. Jangan sampai orang yang suaranya tidak bagus azan. Sebab kalau orang azan tidak bagus suaranya, orang tidak tertarik pada Islam nanti. Jadi azan itu mesti bagus suaranya. Kalau di kita kan enggak tuh. Ada tukang manggah liwat azan gitu. Ada tukang singkong liwat azan gitu. Mestinya tidak begitu. Jadi kalau sudah datang waktu sholat, menghadap kepada Allah yang utama, baru yang lain. Termasuk majlis ta'lim di dalamnya. Apalagi sedang bermain-main. Kalau majlis ta'lim ada, sholat sudah dipanggil, sholat dahulu baru majlis ta'lim. Ya. Baik, Bu Rina, Bu Irma, dan terjawab lagi banyaknya. Pak Kiai, kita mungkin harus jeda saat lagi, Pak Kiai. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu kita ingin memahami lebih jauh bagaimana agar masyarakat kita ini bisa keluar dari kondisi yang seadanya ini untuk menuju kepada perbaikan-perbaikan yang kita harapkan sesuai dengan keinginan masyarakat kita semua. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah informasi yang berikut ini. Bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia, kita masih membincangkan tentang masyarakat neraka bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Anwar Sanusi. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Afaq, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Baik Pak Kiai, kita lanjutkan. Kondisi masyarakat neraka yang 6 cirinya tadi sudah Pak Kiai sebutkan di awal, kalau kita refleksikan ke negara kita, kayaknya ya sebagian besar mungkin semuanya terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ini, okay, gitu. Susah menyebutnya, okay. Okay. Pertanyaan sederhana begini saja. Kira-kira bagaimana jalan keluarnya agar kita bisa mengembalikan krel yang benar nih, pakai masyarakat kita ini, pakai. Silakan, pakai. Dua kelompok yang harus memperbaiki diri. Pertama, ulama memfungsikan diri sebagai ulamanya, mau memberikan bimbingan yang lurus kepada para elit di negeri kita. Yang kedua, para elit harus mulai memperbaiki diri mulai sekarang. Jangan berpikir soal-soal yang tidak punya kaitan dan kepentingan dengan masyarakat rakyatnya itu. Kalau dua-duanya ini bisa baik, rakyat itu sudah dengan sendirinya baik, tidak akan ada persoalan. Kalau menyapu dari atas baru ke bawah, ada gedung, sapu atas dulu, baru ke bawah. Jangan dari bawah baru ke atas. Kotor terus yang di bawah. Kalau membangun, pondasinya dari bawah, jangan dimulai dari atas. Bangunan kuat nanti. Saya tidak menyindir ya, tidak menyindir ya. Jadi ini murni bicara agama kita. Yeah. Tidak ada sandar sindir enggak ada ini. Yeah. Jadi, kalau kita menyapu ya dari atas dulu. Bawahnya bersih nanti. Tapi kalau membangun pondasinya dulu yang kuat, baru ke atas kalau pembangunan. Begitulah hendaknya kita berbangsa, bernegara. Coba ulama memposisikan diri, ulama-ulama, guru-guru saya di mana-mana yang memang di tempat kita bertanya. Keluarlah. Nasihati semua para pejabat ini. Turun gunung. Ya. Jangan kemudian mengatakan sudahlah gini, nggak mau tahu lah kita, terserah jadinya apa. Jangan begitu para ulama. Ya. Turun. Surga itu kan ada di tengah-tengah kemaksiatan. Tidak benar kemudian kita ingin jadi orang bersih kemudian lari ke atas gunung, lari ke pesantren supaya diri kita selamat. Itu egois namanya. Islam itu mengajar kita bergumul dengan kezaliman-kezaliman di tengah masyarakat. Ada yang baik, ada yang belum, ada yang tidak. Bergumul terus. Itulah pahala kita berjuang di jalan Allah. Ini syahid kehidupan. Ini saksi kebenaran di tengah-tengah kehidupan itu. Tapi kalau kita melihat masyarakat begini, kita berpikir, alah sudahlah kita pegang teori Abu Bakar saja. Di tengah-tengah bangsa begini, yang penting keluarga baik. Kalau begitu kita egois hidup. Diri kita baik mungkin, anak kita baik. Tapi bangsa ini jadi rusak semuanya. Tapi kalau kita bergumul dengan masyarakat, para ulama, ditegurnya semua pihak yang tidak baik. Dan mau dakwah betul-betul menyampaikan yang hak. Ulama itu fungsinya, itu tugasnya. Jangan takut disalahkan. Kita tempatkan orang itu pada tempatnya masing-masing. Itu memang tugas ulama. Menyatakan ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Itu tugas kita para ulama. Tampillah semua. Nah yang kedua, para pemimpinnya, para elitnya, mari kita dengar fatwa-fatwa ulama itu. Kita tempatkan beliau-beliau sebagai warasatul anbiya. Nah, dalam itu kan ulama itu al-ulama warasatul anbiya itu. Ulama itu ahli waris nabi. Betul-betul jadi ahli waris nabi. Ini ahli waris nabi, nabinya Nabi Ayub, sakit melulu ulama. Harus ahli waris Rasulullah. Terjun di tengah-tengah kehidupan. Nabi ditanya mau bidadari macam apa, mau harta berapa, kata Nabi tidak. Matahari, bulan di tangan kanan kiriku, aku harus berhenti dakwah, tidak. Sampai tegak kebenaran ini. Jadi memang masih terjun di tengah-tengah masyarakat. Nah para elit mari, jangan kemudian kibir, jangan sombong. Dengarkan fatwa ulama itu baik-baik. Pejabat yang jauh dari ulama, Tunggu musibah datang. Yang dekat dengan ulama, para pejabat, aduh gak enak saya bicara. Fir'aun itu Allah mengulur ya, supaya hidupnya sombong. Dia jadi pejabat yang tidak pernah dekat dengan kebaikan. Ibu-ibu tahu, Fir'aun begitu diulur jadi orang sombong, sampai Fir'aun hidupnya gak pernah sakit. Fir'aun itu sakit, itu gak pernah sakit. Tapi dengan itu dia sombong. Nah sekarang aplikasinya banyak orang diberikan untuk sombong dengan kekuasaan. Diulur istidraj kekuasaan itu. Di ujungnya nanti jatuh dia. Hina, dina di tengah-tengah kehidupan. Nah, kita kan gak ingin ada rakyat kita semacam itu. Ada bangsa kita begitu. Sebab buat saya ya sebagai seorang ustaz kampung, ustaz kecil, semua ini keluarga besar kita. Saya sebagai sebuah keluarga mungkin ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang nakal sekali-kali. Tugas kita memperbaiki itu semua. Nggak usah emosional, tidak perlu marah-marah kita dengan itu. Kita perbaiki semua. Mari coba, para elitnya tempatkan diri sebagai para pembela rakyat. Kita hidup untuk rakyat. Para ulamanya tegur para pemimpin. Di tengah-tengah kehidupan itu, kita tegur para pemimpin. Kalau itu dua-dua terlaksana, masyarakat baldah thayyibah wal bun ghafur akan terwujud. Amin ya rabbal alamin. Elit yang membawa membela rakyat, ulama yang meluruskan manakala para elit itu keliru. Saya menarik tentang istilah menyapu, kita harus dari atas Pak Kiai. Nah ini mungkin tugas para elit kita lah kalau bahasa saya seperti itu, menyapu dari atas agar semuanya bisa bersih turun ke bawah. Tapi ada bahasa lain Pak Kiai, harus dengan sapu yang bersih pula, bukan dengan sapu yang kotor Pak Kiai. Setuju saya. Mungkin diberikan sedikit sebuah ilustrasi lah Pak Kiai tentang hal seperti itu Pak Kiai. Tidak mungkin orang mengajak kebajikan ke jalan yang baik apabila orang yang menyuruhnya itu bukan orang-orang baik. tidak mungkin. Sebab masyarakat akan mencibir. Tidak mungkin kita bisa mengajar kita beramal soleh kepada orang kalau orang yang memberitahukannya itu bukan orang-orang yang saleh. Ya. Tidak bisa kita mengajarkan kebajikan pada orang kalau pemimpin yang kalau orang yang berkatanya tidak jadi uswah di tengah-tengah kehidupan. Kalau kita akan menegakkan kebajikan dimanapun, kita harus jadi orang yang bersih lebih dahulu, baru bisa ngajar masyarakat itu menjadi orang-orang yang bersih. Benar teori Pak Yusuf Kala, benar. Kalau kita ingin membersihkan sesuatu, orangnya kotor ya nggak mungkin. Itu benar, itu teori itu sangat benar itu. Ya. Nah mari, ucapan yang benar itu dari manapun datangnya mesti kita dengar. Walukana fiyafahul bahaim, dari binatang yang najis, kalau benar ucapan itu ya tetap mesti kita dengar. Itulah konsekuensi kita harus menegakkan kebenaran. Saya kira sebenarnya setiap manusia ingin selalu hidup dalam kebenaran. Betul. Cuma kadang-kadang setan itu kan terlalu pandai menggoda kehidupan manusia. Jadi kalau Islam mengajarkan ibu-ibu hati manusia ini semua bersih. Cuma kadang-kadang hatinya itu diselimuti oleh lemak kotor. Tugas kita menghilangkan lemak-lemak kotor itu, bukan membunuh orang. Menghilangkan lemak-lemak kotor itu, dengan begitu kita menjadi bangsa yang baik, sopan, santun, pembela rakyat. Rakyat kita juga senang bersama-sama kita. Itulah harapan kita di negara yang dalam preambel Undang-Undang Dasar 45 semua sudah dicantumkan itu. Sudah ada, tinggal mengamalkan saja kita. Jadi para the founding fathers, para pendiri negara Republik Indonesia ini sebetulnya sudah mengidamkan masyarakat madani sejak awal negara didirikan. Masyarakat madani, masyarakat yang penuh toleran, masyarakat yang agama tumbuh dengan subur, masyarakat yang lebih mendahulukan kepentingan rakyat, masyarakat yang ekonomi sejahtera, masyarakat yang terhindar dari kehidupan korup, masyarakat yang tidak terjadi fitnah memfitnah, ya masyarakat yang begitu yang diinginkan oleh agama. Baik, pakai harapan itu mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mati. Harapan itu jangan pernah mati dan kita mesti berjuang ke arah itu. Insyaallah Pak Kiai. Nah, untuk itulah mungkin kita mohon dengan sangat agar Pak Kiai bisa memimpin doa agar bisa mengembalikan harapan itu muncul ke tengah masyarakat kita ini kembali Pak Kiai. Silakan. Al-Fatihah. Allahumma antas salam ya Allah wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Fahayna Rabbana bisalam. Wadkhilna jannata daras salam. Tabarak Rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin-pemimpin saleh yang dapat menunjukkan indahnya pintu surga kepada kami. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang bertakwa, yang dapat memberikan ketenangan dan kesejukan pada hati-hati rakyatnya. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang jujur, supaya diri kami tidak kotor waktu pergi ke alam mahsyar yang akan datang. Rabbana, berikan terus kepada kami pemimpin yang mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul-Mu yang agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr ya Allah wa min fitnatil mahyi wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Kiai telah berbagi ilmu lagi dan pencerahan buat kita. Mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan ke tengah masyarakat kita. Dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Rahman juga terima kasih telah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari, mudah-mudahan dalam kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya kita semakin faham bahwa ketika kita ingin mewujudkan negara kita ini menjadi baldatun tayyibatun warabun ghafur, tentu ada dua hal saja yang harus kita bisa catat, bisa garis bawah terhadap pernyataan Pak Kiai tadi. Yang pertama adalah elit itu benar-benar membela kepentingan rakyatnya, bukan golongan, bukan organisasinya. Di sisi lain, para ulama juga diharapkan sekarang turun gunung untuk bisa memberikan pencerahan terhadap para elit kita jika para elit itu keliru. Mudah-mudahan dengan kombinasi antara elit dengan para ulama ini bisa menjadikan negara kita menjadi negara kuat dan bisa mewujudkan apa yang kita harapkan semua, bahwa negara kita ini sumber dari segalanya dan kita akan maju di negara kita ini dan kita akan bangga menjadi masyarakat dan warga negara Indonesia ini. Mudah-mudahan harapan tersebut bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami harus undur diri dari hadapan Anda. Kami berterima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan pencerahan buat kita semua. Saya Rahmat Jamsri undur diri dari hadapan Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.